Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, a'azanillahu wa'iyakum. Baik ikhwan akhwat, hadirin hadirat yang sudah hadir di Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengarkan di radio pada frekuensi 1476 AM ataupun yang mendengar melalui streaming Radio Raja Bandung. Sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitab Bulughul Maram yang pada Jumat hari Sabtu yang lalu sudah sampai pada bab sholat Jumat. Dan hadis terakhir yang kita bahas belum selesai secara tuntas, yaitu sifat khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu diterima dari Jabir bin Abdullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bila khutbah memerah kedua matanya, tinggi suaranya, dan dahsyat emosinya, seolah-olah beliau seorang komandan yang mengomando pasukannya, awas musuh menyerang kalian. Setelah itu beliau berkata, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara baru dan setiap bid'ah adalah sesat. Itu sudah kita terangkan isinya kemarin. Kita sudah jelaskan apa yang dimaksud sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Juga sudah kita terangkan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wasyarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Maksudnya perkara agama, bukan perkara dunia. Perkara agama sudah sempurna. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Makna sempurna adalah tidak memerlukan penambahan, apalagi perubahan atau pengurangan. dalam urusan agama. Dalam beberapa hadis diantaranya Nabi menyatakan, ma baik ma baqiya syai'un yuqarribukum ila jannah wa yubaidukum minan nar illa qad bayyantu lakum. Tidak tersisa satu perkara pun yang bisa mendekatkan diri kalian ke surga atau yang bisa menjauhkan diri kalian dari neraka kecuali semuanya telah aku jelaskan kepada kalian. Oleh karena itu agama ini sudah lengkap, sudah sempurna, sudah mencakup seluruh aspek kehidupan yang kita butuhkan di dunia ini. Makanya kalau ada perkara baru yang ditambahkan dalam urusan agama, penambahan itu merupakan seburuk-buruk urusan. Kenapa? Karena pertama penambahan tersebut pasti bukan dari Allah dan Rasul-Nya. Penambahan itu dari otak atau perasaan manusia. Terus, so what? Emang kenapa kalau penambahan itu berasal dari hasil olah pikir rasa atau akal manusia, kenapa dianggap buruk? Nah, dianggap buruknya itu karena hasil olah pikir akal manusia dimasukkan sebagai bagian dari agama ini, dianggap agama. Nah, inilah yang dianggap buruk. Makanya Nabi SAW menyatakan, wasyarral umur muhdatsatuha. Sebaik-baik urusan adalah urusan yang diada-adakan. Maksudnya urusan agama. Adapun di luar urusan agama, seperti urusan dunia, maka perkara-perkara baru tidak dihukumi bid'ah yang terlarang. Enggak. Secara bahasa, iya bid'ah. Tapi secara syar'i, tidak bid'ah. Dan dibolehkan bahkan bagus. Maka adanya teknologi dan hasil dari teknologi seperti internet, HP, radio, televisi, kamera, itu urusan dunianya. Tidak dihukumi bid'ah secara syar'i, tidak terlarang secara syariat, sebab bukan urusan agama, bukan perkara agama. Adanya umpamanya masjid yang berbeda dengan masjid di zaman Nabi SAW dari segi bentuk bangunan dan luasnya serta bahannya, itu urusan dunianya, bukan urusan agamanya. Makanya perkara baru dalam urusan dunia boleh, bagus. Yang tidak boleh dan tidak bagus adalah perkara baru dalam urusan agama. Dan itulah seburuk-buruk urusan. Wasyarral umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan adalah urusan agama yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah adalah sesat. Semua, tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Maksudnya bid'ah adalah secara syar'i, bukan secara bahasa. Nah, ada orang yang mengartikan kullu di sini sebagian. Kullu di sini disebut littabi'in. Padahal pertama dari aspek bahasa menyatakan kullu di sini semua, yang namanya kullu semua. Ditambah disebutkan kullu bid'atin dengan lafaz nakirah. Itu tambah menunjukkan umumnya kebid'ahan. tidak beralif lam tapi dengan tanwin. Nakirah itu menunjukkan umum. Kullu juga ada bid'atin. Tambah. Andai kullu di sini sebagian, maka Nabi akan menyatakan fa inna ba'dha bid'atin dhalala. Pasti begitu. Maka sebagian bid'ah itu dhalala. Tapi ini kullu ditambah idhafat kepada nakirah. Ditambah kalimat yang selanjutnya wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang dhalalah adalah di neraka. Ini semakin menguatkan bahwa kullu di sana semua. Karena kalau kullu di sini artinya sebagian, maka diartikan sebagian kebid'ahan adalah sesat, sebagian kesesatan di neraka. Bisa begitu nanti artinya. Kalau sebagian kesesatan di neraka, berarti ada kesesatan yang ke surga. Dan ini mustahil. Masa sesat tapi ke surga? Udah aja sesat, sesat mah enak ya. Semua yang menyimpang biasanya enak. Makanya banyak pengikutnya, banyak orang yang sangat suka melaksanakannya. Oleh karena itu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, maknanya adalah seluruh kebid'ahan sesat dan seluruh kesesatan berada di dalam neraka. Itulah penggalan pertama dari hadis yang sedang kita bahas. Penggalan kedua masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena khutbatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal jumu'ah يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Adalah khutbah Nabi SAW pada hari Jumat memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian di belakang itu dengan suara yang keras beliau menyatakan, siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kalimat pada hadis ini yang akan kita bahas sore hari ini. Dan mungkin pembahasannya agak panjang. Saya enggak tahu apakah waktunya cukup atau tidak. Hadis ini menyatakan Yahmadullaha wa yuthni alaihi. Yahmadullaha artinya beliau memuji Allah, wa yuthni alaihi dan menyanjungnya. Apa perbedaan memuji dan menyanjung? Alhamdulillah huwa wasful mahmud bil kamal wassana'u tikraru dhalikal wasfi. Adapun alhamdulillah, pujian artinya sifat yang dipuji karena kesempurnaan. Nabi susah memuji Allah karena kesempurnaan Allah. Makna sempurna, Allah tidak memiliki aib. Allah tidak memiliki kekurangan. Allah tidak memiliki cacat dalam aspek apapun. Seluruhnya serba sempurna. Karena kesempurnaan itulah layaklah dia dipuji. Adapun as-sana, bahasa kitanya sanjungan. Makna athana tikraru dzalikal wasfi, berulangnya sifat terpuji tersebut. Ini perbedaan antara alhamdu dan athana'u. Banyak para ulama yang menyamakan makna alhamdu dan astana. Mereka menyatakan asna alaihi bisababi jamilihi wa ihsani. Nabi memuji Allah karena sebab keindahan dan kebaikan Allah. Makanya alhamdu dengan astana dianggap sama maknanya. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, penjelasan itu tidak benar. Alhamdu dan astana beda. Kalau sama tidak perlu diulang. Yang lebih menjelaskan bahwa alhamdu dengan astana itu berbeda adalah hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Hadis apa namanya? Qudsi. Kata Allah, qusimatis salatu baini wa baina abdi nisfaini. Qusimatis salat, salat dibagi dua. Salat yang dimaksud si Al-Fatihah. Maka Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa nama lain untuk Al-Fatihah adalah sholat. Berdasarkan hadis kursi ini, Allah berfirman, kusimati sholat, sholat dibagi dua, antara untukku dan untuk hambaku setengah-setengah. Yang dimaksud sholat di sini Al-Fatihah. Dilihat dari penjelasan Allah berikutnya, fa'idha qalal abdu Alhamdulillahirrabbilalamin, qala Allah hamidani abdi. Bila hambaku mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah berkata hambaku telah memuji aku. Fa'idha qala arrahmanirrahim, bila hambaku mengucapkan arrahmanirrahim, Allah menjawab asna alaiya abdi, hambaku telah menyanjungku. Beda kan? Kalimat yang pertama pujian, kalimat kedua mah sanjungan. Yang menunjukkan dua kata ini maknanya beda. Tadi sudah dijelaskan maknanya alhamdu artinya wasful mahmud bil kamal, sifat yang dipuji karena kesempurnaan. Adapun astana tikraru dzalikal wasfi, pengulangan dari sifat tersebut diulang-ulang. Oleh karena itulah maka berbeda. Kalimat berikutnya yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, may yahdillahu fala mudillalah. Pertama kita bahas ini secara nahwu terlebih dahulu. Nahwu itu grammar, gramatika bahasa Arab, aturan tata bahasa Arab. Man disebutnya huruf syarat. Menurut sebagian ulama, sebagian lagi isim syarat. Dan isim syarat itu menjazmkan fi'il mudhari' yang datang setelahnya. May yahdillahu. Yahdi dengan dibuangnya huruf ya di belakang yahdi. Tadinya hada yahdi ada ya ini. Dan ya dianggap huruf illat. Huruf ilat itu huruf penyakit, dan huruf ilat itu ada tiga, alif, ya, dan waw, ya. Dan huruf ilat ini di akhir, yahdi di akhir, disebut fi'il yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir artinya yang berhuruf ilat di akhirnya. Dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir kalau dia jazm, tanda jazmnya dengan dibuang huruf illatnya, ya-nya dibuang. May yahdillahu. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, fala mudillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Hadis ini mengisyaratkan seseorang itu soleh, seseorang baik, seseorang melakukan amal ibadah karena hidayah dari Allah, dan Allah yang memberi hidayah kepada dia. Allah yang membuat dia soleh, Allah yang membuat dia beribadah atau melakukan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara diberi hidayah. Maka siapa orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, fala mudillalah, maka tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, baik dia manusia, setan ataupun kejadian atau apapun. Karena apa? Fala mudillalah huruf la di sini disebutlah nafi jinsi, menafikan, menolak, meniadakan seluruh jenis. La fala mudillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia apapun jenisnya. Baik yang akan menyesatkan itu orang dengan cara memprovokasi, ataupun setan dari kalangan bangsa jin, atau sebuah peristiwa, sebuah kasus, sebuah kejadian umpamanya, dia tetap tidak akan bisa tersesatkan oleh apapun kalau dia sudah diberi hidayah oleh Allah. Sebaliknya, wa may yudlil, sama wa man, man ini juga isim syarat yang menjazmkan fi'il mudhari yang datang setelahnya, makanya yudlil bukan yudlilu. Lamnya jazm, tanda jazmnya sukun karena dia fi'il yang sahih di akhirnya. Huruf lam ini bukan huruf illat, maka dia dijazmkan tanda jazmnya dengan sukun, wa may yudlil. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Jadi kalau seorang sesat, apakah dia sesat dengan sendirinya? Enggak. Dia disesatkan oleh Allah. Tidak diberi hidayah oleh Allah. Fala hadiyalah, orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Termasuk Nabi. Kalau dia sudah disesatkan oleh Allah, seorang Nabi pun tidak bisa untuk memberi hidayah kepadanya, apalagi selain Nabi. Tahu enggak siapa musuh besar Nabi Musa? Fir'aun. Ada hubungan apa Fir'aun dengan Nabi Musa? Ayah angkat ya. Kan Nabi Musa sejak bayi dipalitkan. Ya apa? Dipalitkannya dihanyutkan di sungai Nil. Terus hanyut di belakang istana Fir'aun. Diambil oleh istri terus dipelihara. Itu anak angkatnya tuh. Tapi Nabi Musa gak bisa memberikan hidayah kepada ayah angkatnya. Tahu gak siapa Nabi Ibrahim? Namanya Azar. Apa pekerjaannya? Tukang bikin patung yang disembah. Nabi Ibrahim tukang menghancurkan patung, ayahnya tukang bikin patung. Patojaiyah antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Patojaiyah itu bertubrukan, kontradiksi sikapnya. Tapi Nabi Ibrahim gak bisa ngasih hidayah kepada bapaknya. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan beliau dan paling besar jasanya kepada pribadi dan dakwah beliau, siapa? Pamannya Abu Thalib. Karena orang tuanya sudah meninggal, yang masih ada pamannya. Itu hubungan kekerabatannya terdekat dan sangat sayang serta melindungi. Tapi Abu Thalib pun tidak bisa diberi hidayah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat sudah, Kemudian penjelasan sudah, dakwah sudah, ke ngeyel, ngotot di atas kemusyrikannya. Kenapa demikian? Karena Allah telah menyesatkannya. Jadi, wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada. Siapa yang sudah diberi hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang sudah disesatkan, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Timbul pertanyaan, kenapa si ini diberi hidayah, si itu disesatkan? Berdasarkan apa? Gitu ya? Bisa nggak kita berikhtiar untuk menjadi orang yang diberi hidayah oleh Allah dan dihindarkan dari orang yang disesatkan oleh Allah? Nah, ini pertanyaan yang harus kita dapatkan jawabannya. Allah itu Maha Adil, tidak pernah zalim. Allah tidak semena-mena, Allah tidak sewenang-wenang. Kalau saya menyesatkan dia, mau ngapain lu? Dia hamba saya. Allah enggak begitu. Jadi kalau Allah memberi hidayah kepada seorang, itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau Allah menyesatkan seseorang, itu pasti karena keadilan Allah. Allah mah tidak zalim. Allah mah laisa bidzallamin lil abid. Allah mah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Inni haramtu zulma 'ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Haram aku berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada hambanya, padahal hamba itu ciptaannya. Oleh karena itu, kalau seseorang oleh Allah disesatkan, pasti ada sebab kenapa orang itu disesatkan. Dan kalau seseorang juga diberi hidayah, pasti ada sebab kenapa orang itu diberi hidayah. Dan sebab-sebabnya, baik siapa yang diberi hidayah maupun siapa yang disesatkan, sudah Allah terangkan secara gamblang baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW yang sahihah. Contoh dalam Al-Quran banyak tuh. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Katakan olehmu perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Yang dimaksud mensolehkan amal-amal kamu, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah memberi taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Allah akan beri hidayah dia. Ini salah satu penyebab kenapa seseorang diberi hidayah, berkata yang baik. Baik itu baca Quran, zikir gitu ya, memberi nasihat dengan isi nasihat yang baik dengan cara yang benar, menghibur orang dengan hiburan yang baik dan cara yang benar, bukan ngelawak yang melanggar syariat. Itu semua perkataan-perkataan yang baik. Siapa yang berkata yang baik, Allah beri hidayah dia. Ma'hu mukhalafah dari ayat ini, dari ayat ini, siapa yang berkata buruk, baik buruk itu umpamanya dusta, ghibah, menghina, mencela, memfitnah dan yang sejenisnya, Allah akan sesatkan dia. Hidayah yang sudah ada dalam diri orang itu pun oleh Allah dicabut tuh. Dengan cara dicabut, maka orang itu akan sesat. Dan ini ditunjang dengan hadis Nabi SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Wajib kamu berkata jujur. Berkata jujur apakah perkataan baik atau buruk? Baik. "Fa inna sidqa yahdi." Yahdi itu ilal birri, karena perkataan jujur itu yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah kepada apa? albir, albir itu kebaikan. Apa kebaikan itu? Apa saja, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Sebelum dia berkata baik, sebelum dia berkata jujur, kalau mau sholat berjamaah itu malas, inginnya di rumah. Kalau mau bangun malam itu tahajud berat gitu, inginnya ngorok gitu. Kalau mau Senin Kamis itu aduh, kebayang laparnya, lemesnya dan hausnya, ah inginnya makan gitu ya. Ah, terus dia berkata jujur. Setelah berkata jujur, begitu ngomong adzan langsung wudu, langsung ke masjid. Begitu malam bangun terus tahajud. Begitu tahu besok Senin atau Kamis, dia sahur dan besoknya sahur. Kenapa dia begitu? Dia diberi hidayah oleh Allah. Kenapa Allah beri hidayah kepada dia? Sebab jujur tadi. Selanjutnya dalam kalimat berikutnya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wajib kalian jauhi dusta. Dusta perkataan baik apa buruk? Buruk. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menuntun pelakunya kepada fujur. Makna fujur apa? Dua makna fujur. Pertama, khuruj anit ta'ah. Itu penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah. Keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat. Kenapa sebelum berdusta dia taat? Sebab mungkin dia dapat hidayah dari Allah. Makanya taat. Setelah berdusta dia berhenti dari ketaatan itu. Cabut hidayahnya oleh Allah SWT. Itu fujur. Kalau sudah berhenti dari ketaatan, apa yang dia lakukan? Maksiat. Allah menyesatkan dia, Allah cabut hidayah dari dia. Karena apa? Karena dusta. Jadi itu ayat dan ini hadis dengan gamblang menerangkan siapa dan apa sebabnya seseorang diberi hidayah dan kenapa seseorang disesatkan oleh Allah. Omongan ini, makanya jaga ini omongan. Jaga ucapan, hanya mengatakan yang baik. Hindarkan dari perkataan-perkataan yang buruk. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan ya tamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim menjelaskan salah satu penyebab orang dapat hidayah. Apa? Mencari ilmu. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah berhidayah dia untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh itu dia mudah masuk ke dalam surga. Karena iman dan amal soleh mengundang turunnya rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu penyebab orang masuk surga. Orang kan masuk surga bukan karena amalnya ya, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah gak bisa Allah berikan kecuali kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Nah jadi mencari ilmu termasuk salah satu langkah yang bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah. Orang yang sudah diberi hidayah begitu maka akan bisa disesatkan oleh siapapun, oleh apapun. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Diprovokasi oleh orang, dijelek-jelekan amalan dia, guru dia, kerja dia, tagen lu ya, haben nagen. kata orang Jerman. Jangan-jangan ada yang protes, Ustaz, jangan bohong, masa habendagen bahasa Jerman, padahal itu bahasa Sunda. Itu bahasa Jerman, kan sudah jadi bahasa Sunda. Habendagen. Habe itu dari mungkin bahasa Inggrisnya have, bahasa Jermannya habe. Nagen itu, ya habendagen itu terus menerus gitu. Bahasa Sunda kan habendagen itu artinya apa? Terenggot-renggotnya, istiqomah gitu ya, terus aja begitu gitu. Jadi kalau ada batu besar mau digeser, didorong oleh 3-4 orang nggak bergeser, orang Sunda bilang habenaken. Orang Jerman juga begitu. Dari mana beloknya tadi ke habenaken? Dari mana? Jadi orang yang diberi hidayah oleh Allah tidak akan bisa disesatkan. Habenagen tadi istiqomah di atas kebenaran itu, dia gak bisa diprovokasi, gak bisa disesatkan. Karena apa? Karena Allah sudah memberi hidayah. Tapi ingat, hidayah ini bisa hilang, gak bisa dicabut. Orang yang sudah dapat hidayah bisa aja sesat lagi. Kalau ada penyebab. Apa penyebabnya? Banyak tadi, omongan yang keliru, yang salah, yang menyimpang, yang mengundang dosa, baik itu ghibah, dusta, menghina, memfitnah, mencibir dan yang sejenis itu, atau dosa-dosa lainnya. Maka tadi dikatakan, jauhilah kalian dusta, karena dusta itu bisa menyeret atau menggiring pelakunya kepada fujur. Fujur itu khuruj ani ta'ah atau ad-dukhul ilal maksiyah, masuk terjerumus ke dalam maksiat. Sebelum berdusta dia tidak maksiat, setelah berdusta dia terjerumus ke dalam kemaksiatan yang sebelumnya tidak dia lakukan. Dia disesatkan oleh Allah. Kenapa? Apakah Allah semena-mena menyesatkan dia? Enggak salah, enggak apa, enggak keliru, enggak apa, tiba-tiba disesatkan. Kemudian Allah berkata, dia hambaku, aku yang menciptakannya. Kalau dia saya sesatkan, mau apa? Enggak adil itu. Allah enggak mungkin seperti itu. Itu zalim. Jadi kalau seseorang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu pasti karena ada sebab. Maka para ulama banyak melakukan analisa terhadap kesesatan beberapa makhluk yang tadinya ahli ibadah. Nabi SAW bersabda, inna rajula layakmalu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dirar. Faisbiku alaihi kitab, fayakmalu bi amali ahli nar, fayadukuluha waliyadukuluha. Ada orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta. Sehasta itu jarak antara sikut sampai ujung jari, kurang dari setengah meter. Jadi tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga itu kecuali sehasta, tapi ketetapan Allah mendahului. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, belok tuh, berhenti dari pekerjaan ahli surganya, belok kepada dosa dan maksiat pekerjaan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian lalu masuk ke dalam neraka. Nabi menyatakan demikian, contoh yang ada sejak dahulu banyak dan akan terus ada. Beberapa contoh diantaranya umpamanya iblis laknatullah ya. Sebelum iblis sesat, iblis itu bangsa jin yang giat ibadah dengan kualitas ibadah yang melebihi ibadahnya para malaikat. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan iblis ibadah itu selama 80 ribu tahun. Lama ya. Hebat ibadahnya. Kenapa akhirnya sesat? Karena tanpa ada yang tahu kecuali dia dan Allah, muncul sifat wujud dalam dirinya, merasa diri lebih dari yang lain. Sifat ujub, sombong atau takabur ini tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Atau mungkin dia sendiri tidak sadar bahwa itu ketakaburan, tapi Allah tahu itu ketakaburan. Dan ketakaburan merupakan sikap yang bertolak belakang dengan esensi dari ibadah. Esensi dari ibadah al-khudu' wat-tadhallul, merendah, menghinakan diri, merendahkan diri, DP-DP kata orang Sunda, dua kali harus disebut, jangan sekali, DP-DP. Dan ini bukan singkatan DP-nya, DP-DP itu merendah, khudu, tadalul itu merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah, itu makna ibadah. Kalau ibadah melahirkan ketakaburan, ada tanda tanya besar. Karena ibadah itu merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Kok setelah merendah, merasa diri besar? Takabur itu kan merasa diri besar ya? Takabur itu kalau bahasa Sunda nama gumede. Asal kata dari gede. Gede itu apa? Besar. Orang yang kecil tapi merasa besar disebut gumede. Orang wanita yang goreng patut tapi merasa gelis disebut apa? Gumelis. Laki-laki yang jelek tapi merasa diri kaset disebut gumaset. Gumede itu orang kecil, makhluk kecil merasa diri gede. Itu takabur namanya. Sehebat apapun makhluk, dia tetap kecil dibanding Allah SWT. Di hadapan Allah tetap kecil, hina, rendah. Makna dari penghambaan atau ibadah adalah merendah, menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya bentuk ibadah fisik yang paling afdol apa? Sujud. Karena itu sikap fisik merendahkan diri paling rendah di hadapan Allah, sampai bagian tubuh yang paling kita muliakan yaitu kepala kita simpan di tempat yang paling rendah. Dan bagian yang paling mulia dari kepala itu bagian mana? Wajah. Itu ibadah paling agung. Makanya ketika orang sujud meletakkan bagian yang paling mulia dari tubuhnya yaitu wajah di tempat terendah, saat itulah hubungan dia paling dekat dengan Allah SWT. Itulah intisari dari ibadah. Makanya ibadah harus melahirkan ketawaduan. Kalau ibadah melahirkan takabur, tanda tanya itu pasti ada apa-apa. Iblis seperti itu. Dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis. Dengan cara apa? Nanti Allah akan menciptakan makhluk lain. Adam ya, nanti semuanya malaikat, iblis disuruh sujud. Kita lihat reaksinya. Reaksinya jauh berbeda. Malaikat yang selama ini ikhlas-ikhlas saja, tulus-tulus saja di dalam beribadah, begitu diperintahkan sujud, semua sujud. Tapi iblis yang selama ini ibadahnya ada ujub, ada takabur, nanti dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sengaja Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam untuk membongkar ketakaburan iblis. Makanya ketika malaikat bertanya kepada Allah, ini bukan komplain. bukan protes sebagaimana anggapan sebagian orang. Apalagi sikap menyodorkan diri ingin dipilih jadi khalifah. Enggak, ini keliru orang yang memahami begitu. Ketika Allah akan menyatakan bahwa aku akan ini ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kenapa engkau akan menjadikan makhluk yang akan mengadakan pertumpahan darah di muka bumi, mengadakan kerusakan gitu ya? Padahal kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Ini bukan sikap protes, bukan. Hanya bertanya hikmah di balik penciptaan. Bukan sikap kedurhakaan. Bukan sikap komplain atau protes, karena protes komplain itu kedurhakaan. Pasti Allah murka. Allah enggak murka dengan pertanyaan malaikat. Menunjukkan sikap malaikat itu tidak keliru, tidak salah. Dan malaikat memang maksum dari kesalahan. La ya'sunallaha ma amarahu. Malaikat itu tidak pernah maksiat terhadap semua perintah Allah. Nah, apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan kalimat ini menyatakan, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui, dan aku akan membongkar ketakaburan ini melalui kasus ini. Dan terbongkar. Jadilah iblis enggan. Kata Allah, ketika iblis tidak mau sujud, ditegur, ma mana'aka alla tasjuda id amartu, apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Tuh, di sini takaburnya kelihatan. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa api lebih baik daripada tanah. Kalau kita disodorkan pilihan, kamu mending api, tak sagunduk api unggun, mending tanah satu tumpak, mending mana? Mending tanah. Lebih manfaat api, lebih manfaat tanah. Lebih manfaat tanah. Kita bisa hidup tanpa api? Bisa. Kita bisa hidup tanpa tanah? Enggak bisa. Burung bisa hidup tanpa tanah? Enggak bisa. Kan dia bisa terbang. Ya pasti capek, dia perlu mencol. Di mana mencolnya? Ya di pohon-pohon, di tanah. Di bangunan, bangunan di tanah. Mati dia nanti. Kalau enggak ada api, kita masih bisa hidup, bisa makan, bisa diminum, bisa apa namanya tidur, bisa segala macam tanpa api. Tanpa tanah nggak bisa kita. Tanah memberi manfaat yang luas. Kalau api sifatnya merusak. Tanah bisa berdiri sendiri, bahkan membuat benda lain bertumpu kepadanya. Api tidak bisa berdiri sendiri. Ada nggak api kalayangan sendiri? Oh itu api, nggak ada. Api itu selalu butuh benda lain. Dan ketika benda lain yang dia bakar itu habis, apinya gimana? Mati. Kayu bakar setelah habis, mati apinya. Kertas dibakar. Sampai kapan? Sampai habis kertas. Setelah itu apinya hilang. Bagus mana? Baik mana api dengan tanah? Jauh bagus tanah. Lebih baik tanah. Walhasil, iblis terbongkar tuh ketakaburannya. Dan itulah yang menyebabkan iblis sesat di akhir, sampai akhir hayatnya. Oleh Allah disesatkan. Karena apa? Karena ketakaburan yang dia miliki sebelumnya. Ini contoh. Contoh lain, pernah enggak kita dengar rahib yang sejak kecil beribadah sampai tua, digoda agar tidak ibadah, enggak tergoda, sampai akhirnya tergoda dengan cara lain, yaitu dikirimnya perempuan yang sakit, ya, biar disembuhkan oleh rahib, tinggal bersama rahib itu, yang akhirnya tergoda menzinahi wanita itu lalu membunuhnya. Setelah itu mau dihukum mati. Datang setan, kau mau selamat? Mau, sujud ke saya sekarang. Awalnya enggak mau, enggak mau sujud itu durhaka besar. Kalau enggak, kamu dihukum mati dalam keadaan dipermalukan seperti ini, sudah menzinahi putri orang, sudah membunuh dua nyawa, yaitu si putri dan anak yang dikandungnya itu, kau mati dalam keadaan begini. Kalau kamu sujud ke saya bebaskan kamu, kamu bisa tobat. Logis gak alasannya? Logis. Akhirnya dia sujud. Ketika sujud, setan tertawa. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Jelas hukuman mati dilaksanakan, dia mati dalam keadaan sujud ke iblis. Peratannya rahib ahli ibadah. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wadhalika jazaa'u dhalimin. Seperti setan, ketika setan itu berkata kepada orang, kufurlah kamu. Ketika orang itu kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku juga takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa rahib yang tadinya ahli ibadah kok matinya apa? Su'ul khatimah. Buruk di akhirnya sampai matinya dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik. Para ulama menganalisa itu. Pertama, kemungkinan terbesar rahib beribadah tanpa ilmu. Dan banyak kasus rahib terjerumus ke dalam kesalahan karena kebodohan. Pernah enggak dengar orang yang sudah membunuh 99 orang terus mau tobat, terus ditunjukkan ke rahib, rahib saya mau tobat, bisa tobat enggak? Apa jawaban rahib? Enggak bisa tobat. Gimana sikap pembunuh itu? Kalau dicabutnya itu pedang, disabet itu leher rahib. Genap berapa? 100 orang. Salah jawabannya karena tidak dengan ilmu. Hadis itu juga dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tobat. Nah, Selasa depan mungkin hadis itu terbahas. Pernah enggak kita dengar kisah Jurayj? Dia sholat sunat, ibunya memanggil. Jurayj bimbang, Rabbi sholati ya ummi, ya Allah, sholatku atau ibuku? Dan Jurayj memilih putusan yang salah, dia melanjutkan sholat sunnah. Apa akibatnya? Ibunya sakit hati lalu mendoakan, ya Allah jangan wafatkan Jurayj sebelum dia melihat wajah seorang wanita pelacur. Kena enggak doanya? Kena. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah mereka tidak dasarkan pada ilmu. Jawaban mereka tidak dasarkan pada ilmu. Akhirnya terjerumus dalam kesalahan. Nah, para ulama ketika menjelaskan hadis tadi bahwa ada orang yang apa? Yang ibadah, melakukan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta. Di akhir hayat dia belot, bermaksiat, durhaka, mati dalam keadaan demikian lalu masuk neraka. Kenapa demikian? Para ulama, ini kan hadisnya dalam kitab apa? Arba'in An-Nawawiyah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Jami'ul Walikan, ketika mensyarah hadis ini menerangkan kemungkinan orang ini, orang yang ibadah terus mengamalkan amalan ahli surga sampai dekat ke surga, akhirnya belok, mungkin orang ini kehilangan salah satu di antara dua syarat diterimanya ibadah. Apa dua syarat diterimanya ibadah? Pertama, ikhlas, kedua apa? Mutabaah. Mungkin salah satunya enggak ada, atau dua-duanya enggak ada. Dan berakhir dengan husnul khatimah. Makanya ingat, saya enggak tahu di sini pernah dibahas apa tidak. Seingat saya belum, di Jakarta berapa kali membahas penyebab su'ul khatimah. Salah satu di antara penyebab su'ul khatimah adalah tidak ikhlas dalam beribadah atau tidak mutaba'ah dalam beribadah. Giat ibadahnya, baik itu sholat, baik itu saum, baik itu infak sodakoh, baik itu berdakwah, baik berdakwahnya itu berupa langsung menyampaikan ilmu atau sekedar menjadi penyelenggara dakwah, panitia, gitu, pengurus yayasan dan seterusnya. Dan itu posisi-posisi yang rentan dengan godaan setan loh. Di sana nanti akan dimunculkan oleh setan arogansi, gengsi, gitu ya, tendensi-tendensi duniawi, merasa diri punya jasa, merasa diri punya wewenang untuk mengatur dakwah. Nah, arogansi mulai itu. Ketika ada yang tidak menyetujuinya, dia bisa marah. Itu rentan tuh, hati-hati di jalan dakwah. Karena apa? Karena rentan dengan hal tadi. Awalnya ikhlas, di tengah jalan muncul takabur itu, ujub itu, arogansi itu. Bakal muncul, coba aja. Semua, termasuk para ustaz, kena gak? Oh, itu sasaran utama. Target utama, ustaznya dirusak, bisa rusak yang lain-lain. Makanya Imam Al-Baihaqi mengatakan, wa akhirul asya'i nuzulan 'ala salihin hubbus syahrah wat tasaddur. Kata mereka, ujian akhir yang akan menimpa orang-orang soleh, para ulama, adalah cinta popularitas dan cinta sanjungan. Para ulama itu tempatnya sanjungan, tempatnya pujian karena ilmunya. Semakin dia berkibar, semakin disanjung dan dipuji, semakin riskan terkena godaan setan laknatullahi alaih. Dikhawatirkan kalau tidak istiqamah, tidak waspada, tidak hati-hati, itu bisa terjerumus ke dalam riya, kepada ujub, kepada arogansi tadi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tidak mustahil kelak Allah menyesatkan di akhir hayat. Betapa banyaknya dai-dai, ustaz-ustaz yang dulu ma'ruf, kondang ataupun populer, tapi karena arogansi, karena ketidakikhlasan, dia tumbang di tengah jalan. Allah yang menghentikan langkah dakwahnya dengan cara yang Allah kehendaki. Yang sampai kita seperti itu. Jadi penyebab utama orang kerja ibadah tapi di akhir hayatnya belot adalah mungkin karena tidak ikhlas, mungkin karena tidak mutabaah, atau mungkin karena dua-duanya tidak ada. Ini menunjukkan hidayah yang Allah berikan suatu saat bisa diapa? Bisa dicabut karena ketidakikhlasan, karena bid'ah, karena tidak mutaba'ah, tidak mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan cabut tuh hidayah itu. Jadi itulah penjelasan, bila Allah telah memberi hidayah kepada seorang, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan Allah memberi hidayah itu pasti ada sebab. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah? Orang itu disesatkan oleh Allah. Dan Allah menyesatkan dia karena apa? Karena ada sebab juga. Maka tidak ada lagi seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, inilah syarah atau penjelasan hadis, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang memberi hidayah itu bukan manusia. Yang memberi hidayah itu bukan nabi. Yang memberi hidayah Allah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Makanya, karena hidayah bukan di tangan Nabi, banyak Nabi yang orang terdekatnya kafir. Nabi Nuh, Nabi Lut, siapa orang terdekatnya yang kafir? Dua istrinya. Istri-istrinya, bukan satu Nabi punya dua, bukan. Allah berfirman, daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutan. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Allah menyatakan kafir. Kenapa? Itu menunjukkan Nabi pun tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya sendiri, karena itu orang terdekatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Termasuk Nabi Ibrahim tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya. Karena Allah lah yang mengatur hidayah. Hidayah semuanya di tangan Allah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada kita semua sampai akhir hayat, dan diwafatkannya kita dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwah azanillah wa iyakum, cukup sampai di sini. Kita belum sempat mengambil faedah dari hadis ini. Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ikhwan yang bulan Ramadan mau ikut umroh, yuk, saya ada jadwal umroh pas satu Ramadan ya, tanggal 29 Juli Juni sampai 9 hari di sana. Nanti insya Allah di akhir bulan Ramadan seperti biasa kita akan adakan iktikaf dengan pembahasan syarah doa-doa salat. Siapa yang mau ikut? Peserta terbatas karena masjid yang sedang kita bangun belum akan selesai Ramadan. Ya, masih di masjid yang lama dan terbatas karena sempitnya tempat. Segera begitu diumumkan daftar. Sekarang belum ada panitianya, tapi kita rencana membahas syarah doa-doa sholat, penjelasan doa-doa yang kita baca di dalam sholat. Nah, kedua, bagi ikhwan dan akhwat yang punya keinginan besar untuk menginvestasikan di akhirat nanti dari hartanya, tuh investasikan, tanam investasi itu di pembangunan masjid yang sekarang sedang berlangsung. Insya Allah masjidnya kita makmurkan baik dengan sholat yang 5 waktu ataupun dengan kajian-kajiannya. Ditunggu partisipasinya, jangan sampai sumbangsi terbesar itu malah dari luar kota Bandung. Dari Jakarta, dari satu majelis itu bisa lebih dari 10 juta dapatnya itu, dari satu majelis kajian saja. Kalau dari Bandung, wallahu'alam. Iya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Allah menyesatkan sebagian manusia dan bahkan tidak ada yang dapat memberi petunjuk seorang pun? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala? Kan barusan dijelaskan. Kalau orang itu disesatkan oleh Allah pasti ada sebabnya. Sebabnya dia sebelumnya melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan dibalas dengan cara disesatkan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis amalan. Allah memberikan hidayah karena rahmatnya, dan Allah memberikan rahmatnya dengan sebab-sebab, salah satunya dengan berucap yang baik-baik. Seseorang itu berucap yang baik itu karena kehendak orang tersebut atau karena kehendak Allah? Karena kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian berkehendak demikian. Nah, nanti tentang hal ini juga akan kita teruskan penjelasannya di hari Sabtu yang akan datang ya. Apa hubungannya apa hukumnya kita sholat di masjid yang banyak bid'ah dalam melaksanakan sholat dan sebelum sholat? Ibadah tanya. Sholat ibadah. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat berjamaah di masjid yang imamnya banyak melakukan kebid'ahan? Kalau bid'ahnya ghair mukaffirah, bid'ahnya itu pertama tidak membuat pelakunya kufur, kedua bid'ahnya tidak membatalkan sholatnya, maka kita boleh bermakmum kepada imam yang seperti itu dan sholat kita sah. Walaupun tidak afdol, semua kesalahan imam tanggung jawab imam. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam-imam itu memimpin salat kalian. Bila mereka benar, pahala bagi kalian, pahala bagi mereka, dan bila mereka salah, pahala bagi kalian dan dosa atas mereka. Tapi kalau bid'ahnya yang bisa membatalkan sholatnya, maka jangan. Atau bid'ahnya mukafir membuat dia kufur. Upamanya dengan ketika sholatnya dia meminta kepada selain Allah SWT. Dan terdengar oleh kita. Baik sebelum sholatnya, di dalam sholatnya, ataupun setelah sholatnya. Umpamanya ketika sebelum sholat dia menyem-menyem dulu dan terdengar oleh kita dia meminta kepada selain Allah, meminta kepada para malaikat, wahai Jibril tolong bantu saya untuk khusyuk dalam sholat ini. Terdengar oleh kita, maka ucapan itu kufur, tidak boleh. Maka kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang seperti itu. Tapi kalau umpamanya imamnya itu kebidahan yang dilakukan tidak mukafirah dan tidak membatalkan sholatnya, tetap kita berjamaah. Jangan mengambil sikap mending sholat sendirian di rumah. Jangan. Apalagi kalau berbeda antara imam dengan kita, tapi perbedaannya memang ikhtilaf di kalangan para ulama, maka tidak boleh kita vonis itu bid'ah. Enggak. Kebid'ahan tidak boleh difoniskan kepada pendapat yang memang para ulama ikhtilaf dalam masalah itu. Tetaplah berjamaah di masjid. Dan mereka tidak mengakui bahwa hal itu boleh. Amdah dari tadi. Apabila seseorang muslim menuntut ilmu syar'i atau thalabul ilmi dengan berganti-ganti ustaz yang manhajnya berbeda-beda, yang akhirnya si penuntut ilmu jadi bingung, apakah penuntut ilmu tersebut bisa gila? Bisa. Jangan. Boleh ustaznya ganti-ganti asal yang pemahamannya benar. Kalau pemahamannya keliru, dia membahas ayat, membahas hadis, tapi cara pembahasannya keliru, tidak dengan merujuk ke ahlinya, tidak dengan ilmu yang memadai, dengan rokyu sendiri, akhirnya sesat. Al-Quran melarang kita duduk-duduk dengan di majlis seperti itu. Fala taqulu ma'ahum hatta yaqutu fi hadithin ghairu. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat bergantung dari agama kawannya. Kawannya aja bisa mempengaruhi agama baik pemahaman maupun pelaksanaan, apalagi guru. Makanya Ibnu Mubarak menyatakan al-ilmu wad-din. Fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Apakah dari orang yang jahil tentang agama, gak bisa bahasa Arab, gak belajar tafsir, gak belajar hadis, lalu membedah Quran dan hadis dengan otaknya. Agama orang itu sendiri gak benar, gak beres, lalu kita ambil agama orang tersebut untuk diri kita. Bahaya besar ya. Tapi kalau beda-beda ustaz, tetapi semuanya berilmu, pemahamannya lurus, dan ustaz-ustaz yang kita percaya mentazkiyah merekomendasikan ustaz-ustaz tersebut, boleh, bagus. Sebab ini punya kelebihan di bidang ini, itu punya kelebihan di bidang itu, kita ambil kelebihan masing-masing ustaz tanpa merendahkan yang lainnya. kalau keilmuan pemahamannya bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Mas Zain, ada pertanyaan? Iya, ada, Ustaz. Silakan. Yang pertama dari Abu Yaya di Kartanserta. Assalamualaikum. Kalau orang tua sudah meninggal, tapi di masa hidupnya suka ke paranormal, yang sepertinya dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik yang terlarang. Karena ketika orang tuanya meninggal, anaknya juga tidak tahu perbuatan ke paranormal adalah syirik. Tapi sekarang sudah tahu itu perbuatan syirik. Apakah anak itu boleh mendoakan orang tuanya? Barakallahu fikum. Ya, wa fika barakallahu. Siapa tadi namanya? Abu Yaya. Abu Yaya di Karangsetra. Ya. Iya, sedang berenang. Barakallahu fiik. Iya, kalau orang tua suka ke dukun, ke paranormal, itu syirik. Tapi syirik apa? Kecil ya, sudah kita jelaskan. Syirik kecil. Sekarang sudah meninggal. Boleh enggak anaknya mendoakan orang tua? Boleh, harus, bukan boleh, harus, wajib. Karena orang tua tidak kafir, tidak musyrik, tidak keluar dari Islam. Syiriknya syirik kecil. Doakan ampunan, rahmat, dan jadilah anak soleh untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, ya. Sudah tidak bisa didakwahi karena sudah apa? Sudah meninggal. Satu-satunya langkah yang bisa kita lakukan sebagai anak agar bisa menyelamatkan orang tuanya, jadilah anak soleh. Banyak mendoakan kedua orang tua. Banyak bersedekah atas nama orang tua yang dilakukan oleh anaknya. Insya Allah pahalanya sampai dan bisa menyelamatkan orang tuanya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau ikhwan teman anak, alhamdulillah sudah mau ngaji. Ini kayaknya akhwat. Temannya dalam tanda petik. Tapi maksudnya yang tanda petik itu bikinan saya di sini, itu biasanya nggak ada. Tapi dia masih merokok. Ikhwan teman anak sudah mau ngaji tapi masih merokok. Insya Allah sebentar lagi berhenti dia. Kita doakan mudah-mudahan berhenti. Ingat, salah satu penyebab tercabutnya hidayah adalah mengkonsumsi barang haram. Doanya enggak dikabul oleh Allah SWT. Padahal sholat isinya apa? Doa. Dan rokok sudah nyata keharaman. Jangankan menurut ajaran Islam, menurut dokter, menurut pemerintah juga ya, hanya ungkapannya aja bukan merokoklah dosa. Tapi lebih kejam daripada itu. Apa kata pemerintah? Merokok membunuhmu. Dahsyat mana merokok dosa dengan merokok membunuhmu? Lebih dahsyat merokok membunuhmu, karena membunuh pasti dosa. Ya. Tapi dosa belum tentu membunuh. Dosa bisa banyak jenisnya. Apa dengan merokoknya itu bisa dicabut hidayahnya? Nah, ini bisa awas. Tapi mudah-mudahan dia selain merokok banyak kebaikan lain, sehingga hidayah bisa lebih kuat daripada tercabutnya hidayah itu dari dirinya karena sokongan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Akibatnya merokoknya insya Allah berhenti. Dan betapa banyak orang ikhwan yang tadinya sangat nyandu rokok, tapi setelah mengaji berhenti total dari rokoknya, banyak karena hidayah dari Allah. Dan kita berharap mendoakan semoga ikhwan yang ditanyakan tadi oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kekuatan untuk meninggalkan rokoknya. Mungkin ikhwan itu ada di sini, ikhwan. Ingat, ikhwan yang dimaksud, lihat, ada yang peduli itu akhwat. Dia akhwat itu menunggu engkau berhenti merokok. Dan setelah berhenti merokok, maka akan ada tindak lanjut. Insya Allah. Maksudnya tindak lanjutnya terus ngaji. Dari penjelasan tadi, saya masih belum paham mengenai manakah yang lebih dulu, apakah hidayah dulu atau amal soleh dulu. Saya merasa penjelasan tadi itu bisa memberikan pemahaman, tapi malah semakin membingungkan. Mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya, dan kekurangannya itu nanti akan kita terangkan Sabtu depan. Masih ada satu poin yang belum dijelaskan tentang tadi, kehendak. Hadiah. Hidayah itu realnya berupa apa? Apa hubungannya dengan kehendak, dengan kondisi hati? Nanti akan kita jelaskan Sabtu depan, karena sekarang tidak memungkinkan dari segi waktu. Yang bertanya ini harus hadir lagi. Bolehkah membahasakan saudara kita dengan perhatian kita terhadap hari lahirnya? Apa membahasakan? Bolehkah membahasakan saudara kita dengan perhatian kita terhadap hari lahirnya itu, jika kaum kafir selamat ulang tahun tapi kita ganti dengan doa? Ya bukan isi ucapan dan isi ritualnya, tapi momennya. Walaupun isinya bagus, saya bacakan Al-Fatihah bagimu di hari lahir. Fatihah bagus apa buruk? Bagus. Saya undang Ustaz untuk ngaji di hari lahirmu. Bagus. Tapi momennya itu loh, ya. Maka melakukan perbuatan bagus di momen yang menjadi ciri khas orang kafir itu yang terlarang, ya. Cari momen yang tidak seperti itu. Apabila seorang wanita masih punya hutang Ramadan, tapi pada saat memengkodok sudah bertemu Ramadan selanjutnya, sehingga wanita tersebut masih punya hutang puasa, bagaimana wanita tersebut harus membayar? Ya bayar dengan saum lagi, tapi tidak double. Jadi kalau tahun lalu 10 hari belum terbayar, kemudian Ramadan lagi, lebaran nanti jadi 10 ditambah hutang yang sekarang. Bayar ya. Tidak ada riba di dalam buat hutang puasa. Terakhir, bagaimana hubungannya antara hadis yang kita bahas dengan takdir dari Allah? Nah, takdir juga nanti kita bahas juga ya, pada hari Sabtu yang akan datang. Cukup sekarang sampai di sini, sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita berjumpa kembali esok di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang 9. Jangan bertanya siapa yang akan ngisi, saya jawab sekarang, saya insya Allah akan ngisi. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum.